yang sudah kau berikan. Tapi kadang-kadang di hati kecilku ada kecemasan. Engkau menyayangku, aku pun menyadari. Engkau ku kasihi, itu ku akui, kau pun merasakannya. Malam-malam ku lalui, masih berkabut kelabu, penuh tanda tanya serta yang menyiksa diri. Dua tanganku meminta padamu Tuhan pengasih, tunjukkan jalanmu demi keutuhan kasihku kepada. Engkau ku kasihi.